Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki hari yang ke-23. Yakni malam hari ini adalah malam yang ke-23. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya sebagai orang-orang yang menegakkan bulan Ramadan ini dengan iman dan juga dengan ihtisab mengharapkan pahala Allah. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, pembicaraan tentang Lailatul Qadar, mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi diri saya dan juga panjenengan seluruhnya. Lailatul Qadar adalah kekhususan yang Allah berikan kepada umat ini, termasuk kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berumur pendek. Umur umat beliau hanya 60 sampai 70 tahun rata-rata. Nabi kita meninggal umur 63 tahun. Abu Bakar meninggal umur 63 tahun. Umar juga meninggal pada umur 63 tahun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu juga meninggal pada umur 63 tahun. Hanya Utsman bin Affan yang beliau meninggal pada umur 83 tahun. Secara umum demikian umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan dengan umur umat terdahulu, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdakwah di tengah umatnya 950 tahun. Nabi Nuh sejak diangkat menjadi rasul, ditambah dengan umur beliau sebelum diutus menjadi rasul. Iya. Umur umat-umat sebelum kita panjang. Kesempatan untuk mereka beramal juga lebih banyak. Namun meskipun kita diberi umur pendek oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Ya. Diberi kekhususan, diberi kebaikan, diberi barokah. Di antara kekhususan yang Allah berikan kepada kita adalah adanya malam qadar. Ada waktu yang Allah lipat gandakan pahala. Sebagaimana ada tempat yang Allah lipat gandakan pahala, seperti Masjidil Haram misalnya. Sholat di Masjidil Haram 100 ribu kali lipat daripada di tempat yang lain. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa yang saat ini ditimpa kezaliman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. 500 kali lipat sholat di sana daripada sholat di tempat yang lain. Demikian juga ada waktu yang Allah lipat gandakan pahala untuk umat ini. Di antaranya adalah malam qadar. Malam qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin ada pertanyaan, ini penting. Ada di antara yang bertanya, dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha mencari malam qadar dengan beriktikaf 10 hari akhir bulan Ramadan. Jadi beliau memang tinggal di masjid untuk beribadah kepada Allah, iktikaf ya, untuk mencari pahala yang besar. Bahkan menghidupkan malam-malamnya beliau, malam-malam beliau. Ya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, saya tidak bisa i'tikaf. Ya. Lalu apakah mungkin saya mendapatkan malam qadar? Ada lagi wanita yang mengatakan, saya haid, saya tidak bisa masuk ke masjid, saya tidak mungkin i'tikaf. Mungkin atau tidak saya mendapatkan malam apa? Qadar. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala maha murah. Ya. Maha pengasih, penyayang, luas sekali rahmatnya. Ya. Yang menjadi masalah adalah malam qadar itu mesti akan datang. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang di bulan Ramadan. Dan pastinya pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan lebih diharapkan pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ini yang lebih diharapkan. Ya, di antara 10 hari di akhir bulan Ramadan. dan mungkin saja malam ini adalah malam qadar. Allahu a'lam. Ya. Yang menjadi masalah adalah malam qadar itu selalu datang. Yang menjadi masalah adalah di malam itu kita sedang apa? Itu masalahnya. Apakah kita sedang beribadah kepada Allah atau kita sedang berbuat maksiat? Atau kita sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya? Iya, itu masalahnya. Seandainya di malam itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang membaca Al-Qur'an, sedang apa namanya? Belajar ilmu agama, sedang melakukan salat tarawih, sedang melakukan salat sunnah misalnya, maka dicatatlah kita melakukan amalan ibadah yang lebih baik daripada amalan ibadah yang dilakukan 1000 apa? Bulan. Iya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, marilah kita perbanyak amalan terkhusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, di waktu malam sebagaimana di waktu siang juga demikian, terkhusus di waktu malam perbanyak melakukan ibadah. Dan malam qadar tidak seperti diyakini oleh sebagian orang. Sebagian orang meyakini malam qadar itu hanya malam saja, 5 menit, 10 menit ya. Sehingga ada yang datang ke masjid hanya jam 12, duduk 10 menit, habis itu pulang tidur lagi ya. Ada sebagian orang seperti itu. Tidak. Malam qadar seperti dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan pada malam itu terus sampai terbit apa? Fajar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentu kita ingin mendapatkan kemuliaan yang besar ya, perbanyaklah melakukan ibadah ya. Di antara ibadah yang seharusnya kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa melakukannya, yang pertama adalah sholat berjamaah ya, di masjid seperti yang sedang kita lakukan bersama ini, sholat isya berjamaah. Kalau orang di malam qadar melakukan sholat berjamaah, sholat maghrib itu sudah masuk malam qadar. Maghrib berjamaah di masjid, pahalanya berlipat ganda daripada sholat di mana? Di rumah. Ya. Kemudian sholat isya berjamaah, ini juga sudah merupakan nilai yang sangat besar. Ya. Malam qadar tapi tidak sholat di masjid, rugi. Ya. Sholatlah berjamaah di masjid, sholat maghrib, sholat isya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih. Ya. Sholat malam yang afdol itu malam hari. Ya. Sholat malam yang afdol malam hari, sepertiga malam yang terakhir. Namun agama Islam ini ada keluasan, alhamdulillah. Nabi kita pernah sholat malam di awal malam, pernah. Sholat malam di tengah malam juga pernah. Di akhir malam juga Nabi kita pernah sholat apa? Di akhir malam. Sehingga mudah bagi kita. Mungkin kita tidak bisa melakukan seperti sebagian saudara kita yang melakukan i'tikaf, sholat di waktu malam. Ya, kita melakukan di waktu pagi, yakni di awal hari. Sholat bersama imam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai, yakni sampai witir ya, sampai witirnya imam, maka akan dicatat oleh Allah pahala semalam suntuk dia sholat. Allahu Akbar. Menanti, sabar melakukan sholat bersama imam sampai selesai apa? Witir ya. Walaupun apa di waktu awal, namun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amalan semalam suntuk. Tentunya bagi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis dikatakan, man qana lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang menegakkan malam qadar dengan iman ya, dan dengan ihtisab mengharapkan pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Iya. Walhamdulillah kita sudah melakukan salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, dan kita akan menyelesaikan insyaallah salat tarawih beserta dengan salat apa? Witirnya. Kemudian masih ada sisa waktu. Ya. Malam hari ini perbanyak untuk membaca Al-Quran walaupun di rumah. Untuk membaca ilmu-ilmu agama, ya, untuk berbuat baik, bersedekah, infak dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tidak dijadikan sebagai orang-orang yang rugi, namun Allah jadikan sebagai orang-orang yang beruntung dan memanfaatkan malam qadar dengan sebaik-baiknya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan apabila ada yang baik dan benar, itu semuanya semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kesalahan, kekhilafan, ini datang dari diri saya dan juga dari gangguan syaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu warafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.